Pengertian majhul hal, majhul ain, dan mubham. Yang pertama majhul ain. Majhulun, majhulul aini huwa man lam yarwi anhu illa wahidun wa lam yu'addilhu wa lam yujarrihu mu'tabarun. Majhul ain yaitu seorang perawi di mana tidak ada perawi lain yang meriwayatkan darinya, melainkan hanya seorang perawi saja, serta tidak ada satu ulama mu'tabar pun yang memberikan ta'dil maupun jarh kepadanya. Majhul hal, majhulul hali wa man lam yarwi anhu illa thnani fasa'idan wa lam yu'addilhu wa lam yujarrihu mu'tabarun. Wa yustaratu an yakuna ithnani adlaini kama dhakara dhalika az-Zailai fi asbir rayah. Majhul hal yaitu seorang perawi yang tidak ada perawi lain yang meriwayatkan darinya melainkan hanya dua orang atau lebih, dan tidak ada seorang pun dari ulama mu'tabar yang memberikan ta'dil maupun jarh kepadanya. Disyaratkan pula dua orang yang meriwayatkan darinya tadi harus perawi yang memiliki sifat adil, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Az-Zailai dalam kitabnya Nasbur Rayah. Mubham. Al-mubhamu huwa rawi alladhi lam yusamma mithlu an rajulin. Mubham yaitu perawi yang tidak disebutkan namanya, seperti an rajulin, dari seorang. Faidah. Al-mastur adalah majhul hal, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam An-Nuzhatun Nazar. Yang dimaksud dengan mu'tabar dalam definisi di atas adalah imam yang mu'tadil dalam memberikan al-jarh wa ta'dil, sehingga keluar dari perkataan mu'tabar tersebut ulama-ulama yang mutasyadid atau kelewat keras dan mutasahil, bermudah-mudahan dalam memberikan kritikan dan sifat adalah. Contoh ulama mu'tadil, Imam Ahmad bin Hanbal. Contoh ulama mutasyadid, Abu Hatim Ar-Razi. Contoh ulama mutasahil, Ibnu Hibban. Keluar dari perkataan Muslim pada definisi adil di atas adalah semua orang kafir. Keluar dari perkataan balik, semua yang belum mumayyiz atau belum balik. Yang ketiga, keluar dari perkataan berakal ialah semua orang yang tidak waras atau gila. Keluar dari perkataan selamat dari sebab-sebab kefasikan, yakni semua orang yang tidak selamat dari sebab-sebab kefasikan. Fasik ada dua. Yang pertama, fasik yang disebabkan syubhat seperti khawarij, syiah, murjiah, dan lain-lainnya. Dalam periwayatan mereka terdapat rincian diterima atau tidaknya. Yang kedua, fasik disebabkan syahwat seperti minum khamar, berzina, mencuri, dan sebagainya. Pendapat ulama tentang periwayatan ahlul bid'ah. Yang pertama, ada di antara mereka yang berpendapat ditolak hadis darinya dan diterima hadis yang diriwayatkan selain dari dirinya. Ada di antara mereka yang berpendapat ditolak hadis da'inya dan diterima hadis yang diriwayatkan selain dari da'inya. Yang kedua, ada pula yang berpendapat ditolak hadis yang diriwayatkan perawi yang kuat kebid'ahannya, baik perawi tersebut da'i atau yang selainnya. Yang ketiga, di antara mereka ada yang menolak periwayatan mereka secara mutlak. Yang keempat, di antara mereka ada yang menerima periwayatannya secara mutlak. Keluar dari perkataan khawarimil muru'ah, orang-orang yang tidak selamat darinya, yakni hal-hal yang bisa menjatuhkan harga diri. Al-muru'ah, yaitu menjauhi hal-hal yang tercela menurut adat istiadat. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. Tanbih, catatan, semua sahabat bersifat adil. Syarat hadis sahih yang kedua, yakni ad-dhabt. Al-dhabat dibagi menjadi dua. Yang pertama, dhabtus sadr, yaitu perawi hafal benar dengan apa yang dia dengar dan memungkinkan baginya untuk menghadirkannya kapan saja dikehendaki. Yang kedua, dhabtul kitab, yaitu seorang perawi benar-benar menjaga kitab yang ia tulis sejak ia mendengarnya dan memperbaikinya sampai ia menyampaikan hadis yang ia tulis tersebut serta tidak menyerahkannya kepada orang-orang yang tidak bisa menjaganya dan dimungkinkan ia akan merubah atau mengganti hadis yang ada di dalamnya. Keluar dari perkataan ad-dhabt pada definisi hadis sahih di atas, yakni orang-orang yang syadidut taklid, kacau hafalannya, mughafal, mudah lalai, do'if, lemah hafalannya, sahibul awham, orang-orang yang sering waham atau keliru, atau orang-orang yang dikatakan soduk atau semisalnya di dalam lafad-lafad untuk rijal atau rawi-rawi hadis hasan. Yang ketiga, tidak terdapat syad atau syudud. Definisi syad, asyududu wa huwa riwayatul rawi al-makbuli mukhalafan liman huwa awla minhu adadan au tawthiqan. Syad, yaitu periwayatan perawi makbul yang diterima, yang menyelisih periwayatan perawi yang lebih baik darinya, baik dari segi jumlah atau kesahihan. Contoh syad dalam matan dan isnad. Contoh periwayatan perawi yang dhabit yang menyelisih perawi yang lebih dhabit darinya di dalam matan. Ma'akharajahu Abu Dawud fi sunan min tariqin Hamam bin Yahya qala haddatsana Qattadatu anil Hasani an Samurata an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulam min rahinatun bi aqiqatihi tadbahu anhu yawmas sabi'i wa yuhlaqu ra'suhu wa yudamma. Qala Abu Dawud khulifa Hammamun fi hadzal kalami wa huwa wahmun min Hammamin wa innama qalu yusamma faqala Hammamun yudamma. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam As-Sunan nomor 2337 dari jalan Hammam bin Yahya, ia berkata, telah menyampaikan hadis kepada kami Qatadah dari Al-Hasan dari Samurah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya dan dipotong rambut kepalanya setelah diteteskan darahnya, yakni darah sembelihan tadi ke atas kepala si bayi. Abu Dawud berkata, Hammam dalam periwayatan hadis ini telah diselisih oleh perawi-perawi lain. Lafaz periwayatan tersebut adalah waham, kekeliruan dari Hammam, karena para perawi yang lain mengatakan yusamma dan diberi nama, sedangkan Hammam mengatakan yudamma dan kepalanya dioles darah. Aku, yakni Abul Haris, berkata, Hammam meskipun ia sahabat Qatadah, namun ia bukan dari tabaqat pertama dari sahabat Qatadah. Ia seorang perawi yang sering keliru dalam meriwayatkan hadis dari Qatadah, meskipun ia thiqah dalam periwayatan ini. Dalam periwayatan ini, dia telah menyelisih perawi yang lebih banyak jumlahnya dan lebih kuat hafalannya dari orang-orang yang meriwayatkan hadis ini dengan benar dari Qatadah. Mereka semua mengatakan Yusamma dan diberi nama. Di antara perawi tersebut adalah Sa'id bin Abi Arubah. Dia orang yang paling asbat terpercaya dari sahabat Qatadah dan Aban bin Yazid al-Attar. Sehingga dengan demikian, periwayatan Hammam dengan lafaz tersebut adalah periwayatan yang syadz. Dan yang benar adalah periwayatan jamaah. Contoh periwayatan perawi dhabit yang menyelisih perawi yang lebih dhabit darinya dalam sanad, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Muslim, Abu Awanah, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari berbagai jalan, dari Al-A'mash, dari Abi Wa'il, dari Uzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama ata subatata qawmin fabala alaiha qaiman faataituhu biwadu'in fadahabtu liatakharra'anhu fada'ani hatta kuntu inda akibahi fatawadda'a wa masaha ala khufayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi tempat pembuangan sampah, kemudian beliau kencing sambil berdiri. Aku datangkan kepada beliau air wudhu, kemudian aku pergi untuk mundur menjauh dari beliau. Namun ternyata beliau memanggilku sambil sampai aku berada di belakang beliau, kemudian beliau berwudu dan mengusap kufnya. Aku yakni Abu Laris berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh jamaah dengan sanad seperti di atas. Di antara mereka adalah Ibnu Uyainah, Waqi', Syu'bah, Abu Awanah, Isa bin Yunus, Abu Muawiyah, Yahya bin Isa Ar-Ramli, dan Jarir bin Hazim. Dan Abu Bakar bin Iyas telah menyelisih mereka semua. Dia adalah perawi yang sikoh namun memiliki beberapa kesalahan. Dia meriwayatkan hadis di atas dari Al-A'mash, dari Abi Wa'il, dari Mughirah bin Syu'bah dengan lafaz tersebut. Berkata Al-Hafidh Abu Zur'ah Ar-Razi, telah salah dalam periwayatan hadis ini Abu Bakar bin Iyash. Periwayatan yang sahih tersebut ialah dari Al-A'mash, dari Abu Wa'il, dari Huzaifah radhiyallahu an dengan lafaz tersebut di atas.